bilang 1000 kali sayang. Siang malam hatimu tak tenang. Sayang, sayang 1000 kali sayang. Siang malam hatimu tak tenang. Hidup tanpa cinta yang 1000 kali sayang.